nilainya bangkai. Nilainya bangkai. Allah katakan amwatun ghairu ahya. Bangkai-bangkai yang tidak ada kehidupan. Kehidupan Anda hanya sehat itu saja, kehidupan binatang. Sanya tidak dipakai untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ziyadatan fil ilmi. Ilmunya terus tambah. Ilmunya terus tambah. Antum agendakan setiap hari harus baca. Harus baca. Mau baca ayat dengan tafsirnya. Harus baca hadis dengan penjelasannya. Atau dengarkan kajian dan antum siap catat faedahnya. Atau antum baca bukunya ulama tentang pembahasan apa. Dan terjemahnya juga sangat banyak. Antum agendakan. Tentunya juga harus tahu tentang buku-buku mana yang perlu dibaca dulu. Prioritas. Kemudian buku dipilihan. Harus terpilih buku yang dibeli. Waktu antum singkat. Gak mungkin bisa membaca semua buku, gak bisa. Harus pilih-pilih buku yang betul-betul mengantarkan Anda, yaitu faham dengan benar, bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana caranya? Antum harus punya pembimbing. Antum harus punya pembimbing. Antum kuliah mau garap skripsi atau mau garap tesis, ada dosen pembimbingnya enggak? Pakai. Semuanya pakai pembimbing. Semua yang ingin benar dalam setiap segmen, setiap bidang, pasti pakai pembimbing. Apalagi berkaitan dengan ilmu yang akan menyelamatkan Anda sampai akhirat, mesti pakai pembimbing. Tambahnya ilmu adalah tuntutan. Bahkan doa Anda tiap subuh, batas subuh yang kita baca diantaranya apa, ikhwan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau satu apa? Ilmu yang manfaat. Kedua, rezeki yang thayyib. Ketiga, amal yang diterima. Pertanyaannya, kira-kira ilmu diletakkan pertama itu kira-kira ada artinya enggak? Ada maknanya enggak kira-kira? Atau karena enggak bisa disusun bareng-bareng, rot, enggak bisa. Harus satu, dua, tiga. Kira-kira ada maknanya enggak? Hah? Apa? Sebelum beramal, belum dulu. Terus apa lagi? Yang lain? Kita bisa tahu bahasanya rezeki itu baik atau buruk dengan ilmu yang diberikan. Kita bisa beramal dengan sore itu. Kita tetap amal itu sore atau tidak dengan ilmu. Iya. Dari mana Anda tahu rezeki Anda thayyib atau enggak thayyib? Ada tawaran masuk, Anda masuk bank, gajinya satu bulan 50 juta. Wow, gede. Gimana terusnya? Padahal cari kerja susah di zaman sekarang ini. Saingan berat, banyak. Anda harus tahu rezekinya thayyib atau enggak. Jangan sampai daging Anda tumbuh dari pendapatan yang haram. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, an-naru aula biha. Neraka lebih berhak untuk membakar daging tersebut. Demikian pula, amal Anda pengen diterima. Terus bagaimana caranya? Mesti pakai ilmu. Alhamdulillah, kita tidak boleh hanya sekedar banyak beramal. Sekarang nih, antum ujian. Kasih folio bolak-balik 5 halaman atau 5 lembar 10 halaman. Pertanyaannya 5. Disediakan 10 halaman. Oh, diisi semuanya. Salam 1, 2, sampai 10. Aduh, penuh semuanya. Dilihat dosennya, cek, cek, cek, salah semuanya. Walaupun jawabannya itu dari halaman pertama sampai terakhir itu penuh, ikhwan, nilainya berapa? Ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hanya nolnya tambah kode mungkin. Enggak ada nilainya. Antum jawabannya cerah, tapi inti benar. Akan kasih nilai. Allah hanya akan menerima amal yang tepat, yaitu ittiba, tepat, benar, dan ikhlas. Antum amalnya banyak, gedabiah banyak, kemudian dihadapan kepada Allah Ta'ala. Ibaratnya kalau amalnya itu gak ada kualitasnya, gak benar juga, itu kayak antum setor gombale mukio. Mbok ya sak kontainer itu gombal dibuang semuanya, gak ada nilainya. Mesti dipikirkan tentang kualitas amal, benernya amal. Ah, rezeki yang thayyib, amal yang diterima, itu mesti kuncinya ilmu. Kuncinya pertama ilmu. Sehingga yang diminta pertama kali adalah, atau yang kita minta kepada Allah adalah ilmu. Kemudian, barokatan fi rezeki. Wa barokatan fi rezeki, dan rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah, rezeki yang banyak mengandung kebaikan. Ikhwan, terkadang orang punya rumah besar. Tapi rumah besar kayak kuburan. Tahu kenapa? Hah? Rumah besar kayak kuburan. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya tidak ada zikirnya, tidak ada ibadahnya, tidak ada suara Qur'annya, sepi nyenyak. Malah kadang menjadi sarang setan. Kenapa? Hah? Kenapa? Full musik. Dari pagi sampai malam adanya musik. Maksiat-maksiat beredar di rumah tangganya, sarang setan. Sehingga yang kita cari barokah. Oh, mobilnya sih top-top. Tapi enggak pernah mobilnya mengantarkan dia mendapatkan pahala ke masjid, ke majelis taklim, kemudian untuk yaitu transportasi kebaikan. Malah kadang ngantarkan ke dugem. Apa dugem? Hah? Dunia apa? Gemerlap. Dunia malam, dunia setan. Gak pernah kesana. Alhamdulillah, lewat. Hanya mengantarkan tempat-tempat gituan, maksiat, tempat-tempat perzinaan, tempat-tempat untuk hura-hura, tempat-tempat ini ngumbar hawa nafsu. Gak ada barokahnya. Gak ada barokahnya. Ada yang sepedanya hanya si pitung. Apa si pitung? Hah? Pitung puluhan. Tapi masya Allah, mengantarkan dia seret ke Sleman, seret ke Bantul, seret ke Meguwo. Sepedanya barokah. Mengantarkan dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Akhirnya kita minta kepada Allah adalah barokatan fi rizki. Rizki kita barokah. Alhamdulillah. Maka itu yang kita minta. Yang terakhir, yang kelima, wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum mati. Kalau kita diberikan Allah taufik bertaubat sebelum mati, oh masya Allah, clear hidup kita. Sehingga kembali kepada Allah itu bersih. Semua kotoran sudah kita bersihkan, mati. Oh masya Allah, alhamdulillah. Kita ini hidup ini teratapan terus. Teratapan terus kita ini, ikhwan. Kalau sampai pas matinya kita itu posisi iman kita down, sedang maksiat, apalagi sedang mendem. Ceritanya sangat buruk dan kita akan berhadapan dengan nafsu yang buruk. Maka hendaknya tobat itu terus diusahakan tiap hari. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Hari ini Anda menjelang tidur, semua yang sebelumnya ditobati. Menjamkan mata itu sudah pasrah kepada Allah. Apa doanya? Hah? Lupa. Hah? Sebelum tidur bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa amut. Enggak keliru. Sehingga begitu Anda bablas, alhamdulillah sudah selesai urusannya dengan kehidupan yang sebelumnya. Kalau bisa sebelum tidur itu semua masalah diselesaikan. Seharian ini apa? Dunia hitam saya apa? Dicatatin semuanya, dieling-eling semuanya. Itu namanya muhasabah. Kalau orang dagang, rekapan. Sehari ini untung, rugi, atau bakbuk. Itu direkap. Kalau dia rugi, bagaimana nanti bisa memperbaiki? Kalau hanya bakbuk, bagaimana dia bisa untung? Bakbuk tahu? Impas. Bakbuk. Kalau untung, bagaimana meningkatkan keuntungannya? Itu mesti kita lakukan. Sehingga sebelum tidur itu, mesti ada kegiatan yang mesti kita sisihkan dulu. Jangan langsung blak. Blak sek. Mesti harus kita awali dengan kebaikan. Alhamdulillah, kita masuk pada pembahasan an-nifaqul akbar. Nifaq yang besar. Baca. Baca. Nifaq ialah menampakkan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Orang yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik. Nifaq terbagi menjadi dua, yaitu nifaq besar dan nifaq kecil. Satu, nifaq besar. Nifaq besar Nifaq besar yaitu menampakkan keislaman dengan lisannya, tetapi sebenarnya hati dan jiwanya mengingkari. Yang termasuk perbuatan nifaq besar ialah satu, mendustakan Rasul. An-nifaqul akbar, nifaq besar. Nifaq ikhwan fillah, nifaq definisinya adalah idharul Islam wa yubtinul kufra. Nifaq itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Aslinya kafir, aslinya dia kafir, tidak ada iman, tapi zahirnya dia nampakkan keislaman. Lisannya mengucapkan syahadatain. Kemudian dia nampak salat bersama dengan kaum muslimin. Terkadang bahkan dia nampak berjihad bersama dengan kaum muslimin. Tapi hatinya kosong dari keimanan. Kenapa dia nampakkan nifaq? Karena ada kepentingan dunia. Ada kepentingan dunia. Maka sikap nifaq itu ikhwan hanya terjadi ketika umat Islam sudah kuat. Bahkan punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Sehingga mereka perlu untuk pasang strategi bagaimana mereka kekafirannya tidak kelihatan. Maka menampakkan keislaman. Sehingga waktu di Mekah gak ada, nifak gak ada, nifak gak ada. Mau nifak bagaimana? Mau menampakkan keislaman itu dikepui sama orang. Diajar sama orang. Dicaci maki, diumpat-umpat sama orang. Maka dia enggak ada orang munafik. Karena kalau dia menampakkan Islam itu akan mendapat risiko besar. Maka yang ada waktu itu adalah betul-betul muslim mukmin sejati. Siap menghadapi segala risiko yang susah-susah. Sebagaimana keislaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Di awal-awal Bilal bin Rabah, kemudian Amr bin Yasir sekeluarga, kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya yang menghadapi pertentangan hebat dari masyarakat Quraisy. Baru setelah di Madinah ada kekuasaan, ada dunia yang di tangan muslimin, kekuatan, dan mereka adalah minoritas, maka mereka terpaksa menampakkan nifaq untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nifaq ini ada nifaq akbar, ada nifaq ashar. Nifaq besar, nifaq kecil. Apa bedanya? Bedanya seperti kufur akbar, kufur kecil. Nifaq akbar ini mengeluarkan dia dari Islam, tapi zahirnya dia dihukumi sebagai muslim. Kenapa ya kawan? Nifaq akbar itu mengeluarkan dia dari Islam, tapi zahirnya dia dihukumi sebagai muslim. Kenapa? Zahirnya dia dihukumi sebagai muslim. Kenapa? Ya karena menampakkan keislaman. Kita disuruh menghukumi zahirnya orang, tidak diperintahkan menghukumi batinnya orang. Batinnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik itu banyak yang kemudian menghadap Nabi menyampaikan alasan kenapa mereka tidak ikut berangkat perang. Semua alasan orang-orang munafik diterima oleh Nabi. Diterima. Dihukumi sebagai zahir alasannya. Hatinya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Adapun orang mukmin yang tidak berangkat perang, diantaranya Ka'ab bin Malik, dia tidak bisa alasan. Bukan tidak bisa. Bukan tidak pandai membuat alasan, tapi dia bersikap jujur. Dia tidak bisa berdusta. Yang akhirnya kemudian mendapatkan boikot dari Nabi dan para sahabat sampai 50 hari. Tapi Allah kemudian turunkan ayat taubat tentang Ka'ab. Dan itu luar biasa gembiranya Ka'ab. Setelah 50 hari, bumi kayak sempit mengimpit dia. Nifaq akbar, dikatakan beliau di sini, An-nifaqul akbar huwa itharul Islam bilisan wa i'tiqadul kufri fil qalbi wal janan. Nifaq akbar adalah menampakkan keislaman dengan lisannya, tetapi i'tiqadnya, keyakinannya kafir. Hatinya dia kafir. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kata Allah, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hatinya. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Wa huwa ala anwa. Nifaq akbar itu ada beberapa macam. Satu, takdzibu Rasul sallallahu alaihi wasallam atau takdzibu ba'dhi ma jaa'a. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Nabi. Taqwallah, mendustakan itu amalan apa? Mendustakan amalan apa itu? Zahir, batin, amalan hati, takdzib, mendustakan. Sesungguhnya mendustakan Nabi itu hampir tidak mungkin, dan rata-rata tidak ada orang yang bisa mendustakan Nabi aslinya. Kenapa? Para Nabi ini datang dengan membawa mukjizat. Dan mukjizat itu dikatakan mukjizat, mukjiz. yang melemahkan, yang paling top di zamannya dilemahkan dengan mujizat, sehingga tidak ada yang bisa mengungkuli mujizat. Oleh karena itulah setiap itu mujizat yang Allah datangkan kepada Nabi yang diutus di zaman itu, itu mujizat yang sifatnya mengungguli yang paling unggul di zamannya, yang paling dianggap top di zamannya. Contoh, di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, yang paling dianggap top apa ikhwan? Sihir. Maka mujizatnya Nabiullah Musa membuat para tukang sihir keok semuanya. Dan mereka tahu kalau ini bukan sihir. Maka tukang sihir di zaman Fir'aun bahkan berbalik menjadi beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabiullah Isa yang paling top apa ikhwan? Pengobatan. Allah berikan pada Nabiullah Musa mukjizat yang tidak bisa dikalahkan oleh dokter manapun di zamannya. Di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang paling top apa ikhwan? Yang paling top, paling diunggulkan apa ikhwan? Syair. Sehingga mereka punya kebiasaan pertandingan syair atau punya perlombaan syair. Di mana biasa dilakukan? Hah? Di mana? Pasar Kelidian? Biasa dilakukan di Pasar Ukas. Pasar Ukas. Mereka biasa untuk bertanding syair. Kemudian juaranya nanti sihirnya itu dipajak, kabilahnya menjadi terhormat. Allah datangkan Quran, diantaranya mujizat Nabi, Quran yang membuat semua syair itu keok. Semua pakar-pakar syair itu enggak ada daya lagi dengan Quran. Bahkan mereka pakar-pakar syair ini dengan sembunyi-sembunyi suka mendengarkan Quran bacaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sembunyi-sembunyi. Karena khawatir kurangan orang lain. Karena betul-betul luar biasa bacaan Quran. Maka mujizat ini sesuatu yang menggulinya, mengalahkan atau membuat yang paling unggul di zamannya enggak berdaya. Maka sesungguhnya mendustakan secara terang-terangan sampai tembus hatinya itu enggak. Bahkan ada mereka membenarkan, hatinya membenarkan. Kayak Fir'aun dikatakan Allah Ta'ala wajahadu biha. Fir'aun itu menampakkan sikap juhud, sikap menentang kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dia tentang dengan segala kekuatannya, kekuasaannya, sampai mentok, akhirnya dia yang ludes. Ikhwan, tapi sesungguhnya apa kata Allah tentang hati kecilnya Fir'aun? Wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwan. Mereka melakukan juhud. Mereka melakukan penentangan kepada Musa, tapi sungguhnya jiwa mereka meyakini apa yang dibawa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa hatinya meyakini? Kok dia tampilannya menentang? Dulman wa ulwan, karena dolim dan angkuh, sombong. Kalau sudah urusan ini ikhwan susah. Sombong karena pangkat, ketokohan, ilmu, profesi, atau senioritas. Kalau sudah sombongnya diantaranya karena ini, kebenaran ketutup. Dia tidak mau seakan-akan kalau mengakui kebenaran pun langsung nungsep. Ya, kehebatannya seakan-akan langsung hancur. Maka dia mending mempertahankan ketokohannya, mempertahankan keibatannya dalam rangka manusia bisa selalu memuji dia dibandingkan dia harus mengakui kebenaran. Walaupun sungguhnya hati kecilnya mengakui. Kayak Abu Jahal. Bagaimana ceritanya Abu Jahal, ikhwan? Gimana ceritanya? Gimana? Dikeluarkan gak bisa? Abu Jahal, dia ketika sedang sama dengan temannya, kata temannya, ya Abul Hakam. Gelarnya Abu Jahal itu sebetulnya Abul Hakam. Kalau Abu Jahal artinya apa? Bapak kebodohan, bukan idiot, tapi dia penentang keras terhadap kebenaran, padahal dia tahu. Padahal dia tahu itu benar. Abul Hakam gelarnya dia sungguhnya, yaitu bapak hukum. Orang yang sering memutuskan perkara di antara manusia. Kata temannya, ya Abul Hakam, mumpung sendirian, saya mau tanya. Janjani ini, Muhammad itu shodiq am kadzib? Janjani Muhammad itu benar apa dusta? Kata Abu Jahal, woi hak, celaka kamu. Muhammad itu shodiq. Muhammad itu benar. Terus kenapa kita tidak mengikuti Muhammad? Nahnu kuna wa bani Hashim, kita dengan bani Hashim natasabak, bersaing ketat. Tidak ada yang dimiliki bani Hashim kecuali kita juga memilikinya. Tidak ada jabatan sosial yang dimiliki bani Hashim kecuali kita juga memegangnya. Kalau sekarang dari kalangan bani Hashim muncul seorang nabi, enggak mungkin dari kita akan muncul nabi juga. Kalau begitu akan langsung anjlok derajatnya kalau saya mempercayainya itu. Maka kami tidak akan beriman. Kami tidak akan mengimaninya. Qonibillah, ini satu di antara contoh sekian buahnya. Yang sungguhnya orang sering mengakui kebenaran-kebenaran yang ada. Apalagi Islam itu hakikatnya hujah. Mau bicara ilmiah kayak apa, Islam itu siap. Islam itu hujah. Maka kata Allah, liyahlaka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Biar orang yang binasa, binasa di atas hujah. Biar orang yang akan hidup mulia, hidup mulia di atas hujah. Artinya, kalau dia memang ingin memilih barang, memilih jalan kerusakan, biar nanti binasa setelah datangnya, setelah jelasnya hujah. Yang jelas sudah terang. Jalan yang batil sudah jelas, sudah dijelaskan bagaimana dampaknya, di mana letak kebatilannya, sudah betul-betul cetok. Kalau mau nekat, silahkan nekat. Udah jelas, yang jelas sudah jelas. Demikian pula orang yang mereka ingin hidup mulia, wibawa, penuh dengan kenikmatan, berakhir dengan kemuliaan. Di atas dia pun hidup mulia dengan bayinah, dengan kejelasan, dengan kegamblangan. Kenapa dia memilih kebenaran, kenapa dia memilih perbuatan ini, kebenaran ini? Karena hujahnya, alasannya, dalilnya kuat. Sehingga dia tidak bisa digoyah. Karena dia memiliki dasar untuk memilih jalan yang benar. Kebenaran telah nyata. Sehingga orang yang mereka ingin binasa, silakan binasa dengan nekatnya. Orang pengen mulia, mulia dengan hujah yang ada. Alhamdulillah, maka sungguhnya kafir atau nifak takdib atau kufur karena mendustakan ini sesungguhnya kecil. Kecuali karena sombong. Karena sombong. Sombong itu yang menyebabkan dia kemudian mengingkari kebenaran. Walaupun dia sesungguhnya hati kecilnya mengakui. Mendustakan semua yang Nabi bawa atau mendustakan sebagian, mendustakan Rasulnya atau mendustakan yang dibawa Nabi, ini semuanya adalah pembatal atau nifak akbar yang membatalkan Islamnya. Mendustakan Rasul, tidak mengakui Nabi sebagai Rasul, sehingga tidak membenarkan, tidak mentaati. Demikian pula apa yang dibawanya, risalah yang dibawanya, syariatnya, dia dustakan. Yang kedua, baca. Membenci ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau membenci sebagian dari ajaran yang beliau sampaikan. Membenci Rasulullah Sallam atau membenci sebagian ajaran beliau, membenci nabinya atau membenci ajarannya. Ikhwan, orang-orang munafik, walaupun dohirnya menampakkan keislaman, hatinya penuh dengan kebencian kepada Nabi. Sehingga mereka terkadang sering keluar kebenciannya itu dalam bentuk guyonan. Atau sebenarnya serius, tapi kalau ditanya dia bilangnya guyonan aja. Seperti perkataan orang munafik. Maro'ayna haula qura'ina. Maro'ayna misl ha'ula qura'ina arghaba butunan wa aqdaba alsunan wa ajbana inda liqa. Kita tidak melihat semisal para qura' kita, ya ini maksudnya nabi dan para sahabat, yang arghaba butunan, yang tukang mangan, urusannya weteng tok, urusannya hanya urusan perut, urusannya urusan panganan saja. Dan kita tidak melihat yang misal para qura kita dalam hal kedustaan lisannya. Demikian pula yang lebih pengecut di medan peperangan. Qotibillah. Tidak ada yang lebih zuhud dan betah lapar seperti Pak Nabi dan para sahabat. Tidak ada yang lebih jujur lisannya dibandingkan Nabi dan para sahabat. Tidak ada yang lebih pemberani dalam kehidupannya melebihi Nabi dan para sahabat. Nabi, kalau mau pengin punya seperti yang dimiliki Kisra dan Kaisar, gampang. Nabi bahkan ditawari emas segunung oleh Allah Ta'ala. Gunung Mekah itu kalau mau jadikan emas untuk Nabi, Nabi gak mau. Kata Nabi, ya Allah, bahkan aku pengen sehari kenyang, sehari lapar. Biar ketika aku kenyang bisa bersyukur kepadamu, ketika lapar aku tetap bergantung kepadamu. Biar hatinya terus bergantung kepada Allah Ta'ala. Ikhwan, orang sering lalai, kenapa? Karena serba tercukupi semua. Mau apa-apa itu sudah gampang kecukupan semuanya. Gampang kecukupan semuanya. Maka rata-rata orang yang melampaui batas, kurang ajar, itu orang yang seperti ini. Mestinya kalau antum semakin dikasih macam-macam sama orang, dikompleti segala kebutuhannya, mestinya bagaimana? Semakin baik sama orang itu. Cara wong kampungnya itu nuwun, matur-matur sangat pun diparingi macam-macam. Tapi manusia enggak. Semakin dia dikasih komplit macam-macam, semakin dia itu kurang ajar. Apa kata Allah dalam ayat Ikhwan? Kalla innal insana layatagha. Terus ar-ra'au staghna. Manusia ini benar-benar kurang ajar kata Allah. Keterlaluan, melampaui batas. Kapan itu? Ketika dia merasa cukup. Ketika dia merasa cukup, kaya, merasa kaya, serba cukup. Saya mau tanya dia. Kalau itu mahasiswa yang sering ke masjid, sering pegang Quran, sering dia perhatian dengan salat sunnah, sering ke pengajian, itu mahasiswa yang the have atau yang apa? The O. Yang mana ini? Antum ini kelasnya menengah ke atas atau menengah ke bawah? Anaknya orang yang gajinya 50 juta ke atas atau 50 juta ke bawah? Wani bilang, rata-rata yang ke masjid, yang pengajian, yang masih baca Quran, yang masih suka doa-doa kepada Allah, ini rata-rata menengah ke bawah. Walaupun gak semua. Sama dengan yang tua-tua. Yang datang ke masjid itu rata-rata itu yang menengah ke bawah. Petani, ya bakul-bakul kecilan. Kemudian ya atau sedeng-sedengan lah, sedengan. Tapi kalau sudah kelasnya itu kelas yaitu sudah mewah, cukup, Masya Allah, itu ke masjidnya cukup seminggu sekali Jumatan. Itu pun paling ujung, paling belakang sana itu. Datang paling belakang, pulang paling cepat. Ikhwanibillah, manusia demikian. Mestinya itu dia semakin berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Nabi dan para sahabat, ini orang yang paling betah lapar. Nabi itu pernah berapa kali ganjel perutnya dengan batu. Kenapa? Kelaparan. Padahal kalau Nabi mau pengen seperti Kisra dan Kaisar bisa. Sampai pernah ke Umar, itu cari-cari Nabi. Ternyata Nabi ditemukan bangun tidur, ngecap tikar. Nangis Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar. Kisra dan Kaisar. Kisra Raja Persia, Kaisar Raja Romawi. Kisra dan Kaisar, mereka menikmati seperti yang mereka nikmati, ya Allah, ya Rasulullah. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau utusan Allah, begini ya Rasulullah, engkau. Apa kata Nabi Ikhwan? Ya Umar, amma tardau anna laumud dunya walana al-akhirah. Ya Umar, apakah kamu tidak rida untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Dunia itu sebentar, sedikit. Nanti kalau harus menanggung azab yang abad al-abad, enggak ada nilainya. Bisa Nabi itu melebihi Kisra, Kisra Kaisar, bisa. Tapi bahkan ditawari oleh Allah Ta'ala, tapi Nabi pilih, ya Allah, saya pilih kenyang sehari, lapar sehari. Artinya kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Supaya ketika waktu kenyang bisa bersyukur kepada engkau, waktu lapar, ini bisa tetap bergantung kepadamu. Abu Hurairah, ikhwan, beliau termasuk sahabat yang miskin, ahlu sufah, orang yang tinggalnya di emperan masjid. Dan karena memang sengaja untuk dia begitu, supaya senantiasa bisa ketemu Nabi, mendapatkan ilmu dari Nabi. Maka walaupun Abu Hurairah itu hanya umur selama waktu ketemunya Nabi hanya sekitar 4 tahun atau 3,5 atau 3 tahun lebih, atau sekitar 3 tahun lebih atau 4 tahun ketemu Nabi, hafalan hadisnya banyak. Berapa? 5,347. Hah? Walikra kira-kira 5,700 300. Itu 700 400. Nanti mafalanya juga gak dopit. 5,374. Walaupun Kisra menjadi sekitar 4 tahun, itu hafalan hadis sudah begitu. Antum sudah berapa tahun Islamnya? 10 tahun, 20 tahun. Tapi kabarnya berapa hadis? Innamal amalu binniat. itu pun merucut-merucut. Ikhwan billah, wajar. Kenapa? Satu, beliau memang tinggal sebagai ahlu sufah di masjid terus. Yang kedua, beliau wakafkan, ibaratnya wakafkan dirinya itu untuk mengumpulkan ilmu. Sehingga ketika Nabi, ketika Abu Hurairah tanya kepada Nabi hadis, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafatik yaumal qiyamah, yang paling berbahagia dengan syafatmu kelak diri kiamat siapa ya Nabi? Kata Nabi, laqad dunantu ya Abu Hurairah, sungguh aku telah menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadis ini kecuali yang mendahulimu. Min khirsika alal hadith, karena semangatnya kamu dalam perkara hadis. Punya semangat tinggi. Punya semangat tinggi. Sudah begitu, Abu Hurairah itu didoakan Nabi, hafalannya enggak lupa. Nekku semangat tok, tapi lalen. Ha, mau coping satu juga, lali terus. Tapi kalau hafalannya enggak lupa, Masya Allah, sup, langsung hafalannya nyantol. Sohli Salafuan Ibnu Taimiyah pernah diajak main-main sama, pernah diajak ayahnya untuk main-main sama saudara-saudaranya. Kemudian sepulang, tapi dia minta utur, gak mau. Dia minta diizinkan untuk tidak ikut main. Dia ingin tinggal di sekitar kebun atau apa di situ. Kemudian sepulang main-main, ayahnya marah kepada Syekh Islam Taimiyah. Karena ibaratnya gak ada lo, gak rame. Saudara kamu kesepian. Kata Syekh Islam, kata Ibnu Taimiyah, ayah, saya hari ini telah menghafalkan kitab ini. Bapaknya terkejut dia. Betul kamu hafal? Iya. Dites sama bapaknya. Hafal dia. Kata bapaknya, nak, jangan kamu beritahukan sama siapa-siapa. Artinya khawatir karena hasadnya orang bisa rusak. Itu hafalannya sekali sebetulnya. Pernah dia diuji oleh syekh. Lawah atau papan gini, tulis hadis, berapa hadis, kemudian habis itu dipusek. Dia sudah ngapakan lagi, keluar semua hafalannya. Demikian pula sanadnya ditulis, busek lagi, langsung dihafal. Ini orang kalau dikasihkan hafalan kuat. Abu Hurairah, Nabi doakan, yang mendoakan Nabi, supaya hafalannya gak lupa. Maka luar biasa. Lah Abu Hurairah ini pernah pingsan sampai kejang-kejang. Sehingga sama orang diinjek lehernya itu, dikira orang seperti ini kesurupan. Gila kesurupan. Dulu kalau orang kesurupan itu diinjek begitu. Abu Hurairah padahal dia seperti itu karena saking laparnya. Saking laparnya. Maka tidak ada orang yang lebih betah lapar dibandingkan Nabi dan para sahabat. Bagaimana orang munafik mengatakan bahwa kami tidak melihat orang yang serakus Nabi dan para sahabatnya dalam urusan makanan. Dusta mereka. Ini keluar karena kebenciannya. Yang kedua, aku tidak melihat yang lebih dusta lisannya. Padahal tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Nabi dan para sahabat. Nabi, sebelum jadi angkat jadi Nabi, gelarnya apa ikhwan? Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Omongannya itu enggak mencela-mencela. Omongannya itu tidak, ya ini semrawut. Jujur. Ketika Nabi pulang dari Gua Hira, Nabi ketakutan menggigil. Maka dia sampaikan pada istrinya, Khadijah, zammiluni, qad khashitu ala nafsi. Wahai Khadijah, selimuti aku. saya benar-benar mengkhawatirkan atas diriku. Kata Khadijah setelah menelusuri apa kejadian yang terjadi. Jadi di Gua Hira kedatangan Jibril. Kedatangan ini malaikat. Maka kata Khadijah, wallahi la yuzika Allah abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Yang penting alasannya apa? Innaka la tasdukul kalam watasilul rahim wataksibul ma'dum watuqri'ul daif watu'inu nawa'ibbal haq. Di antara perkataan Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau. Engkau ini orang yang senantiasa jujur perkataannya, senantiasa menyambung silaturahim, senantiasa menolong orang yang tidak punya, senantiasa memuliakan tamu, senantiasa ini membela orang yang benar. Di antaranya, engkau selalu jujur. Nabi tidak pernah dusta. Sampai ketika Nabi ingin mendakwahkan pertama kali la ilaha illallah, mengumpulkan kabilah-kabilah, test case-nya Nabi itu, wahai Quraisy, seandainya aku habarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, amusaddiquni, apakah kalian akan membenarkanku? Apa kata mereka, ikhwan, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Perhatikan, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Mereka menjadi saksi. Sepanjang puluhan tahun mereka bergaul dengan Nabi, tidak pernah mereka mendapatkan Nabi berdusta. Bagaimana orang munafik mengatakan ini akdaba al-sunan, lesanya paling dusta? Para sahabat yang diajari oleh Nabi, alaika bisidqi, wajib bagi anda untuk selalu jujur. Fa inna sidqa yati ilal bir, karena jujur itu akan mengantarkan pada kebaikan. Ikhwan, kalau antum punya modal kejujuran, alamat baik. Orang kalau dia punya kejujuran itu modal baik. Karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Iyyaka wal kadhiba, sebaliknya hati-hati jauhi oleh anda dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan menuntun kepada sikap fajir, sikap fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kefajiran itu akan menuntun ke neraka. Orang kalau ada bakat dusta, alamat kebaikannya kecil. Karena biasa dusta. Dan kalau orang biasa dusta itu lihai. Luas. Luas. Dusta itu meyakinkan. Meyakinkan. Pendusta, karena memang orangnya pendusta. Namanya pendusta, apa itu pendusta? Tukang dusta, tukang. Kalau sudah tukang, tukang kayu, tukang jahit, tukang batu, tukang, udah gaweannya luas-luas saja. Antum kalau baru pertama kali ya kaku. Kaku. Mau nyopet pertama kali, tangannya derodok mungkin. Tapi kalau udah pekerjaannya itu pencopet, tukang copet, oh lihai, set-set, lihai. Sama dengan semua kejahatan yang lainnya. Antum baru nyetir ajaran, waduh, kakinya pekil semua, kaku semuanya belum lulus, tapi udah nyopir terus, udah jam terbang sopirnya tinggi, dia luas-luas saja. Ah, dusta kalau sudah biasa dusta, itu dia akan selalu gampang untuk berdusta dan meyakinkan. Nabi ingatkan, jangan pernah dusta. Maka Ka'ab bin Malik, dia ketika tertinggal perang Tabuk, orang munafik semuanya berikan alasan-alasan dusta semuanya, Nabi terima. Ka'ab bin Malik, dia ini seorang pujangga, katanya, seandainya saya ini sedang berhadapan dengan bukan Nabi, saya pasti akan selamat. Menyusun kalimat bagi dia sangat gampang. Tapi saya sedang berhadapan dengan seorang Nabi, seandainya Nabi bisa saya tipu, Allah akan berikan wahyu kepada Nabi. Maka dia bertahan jujur. Walaupun resikonya dia diboikot sampai 50 hari, sampai dadanya sesak, sehingga bumi itu kayak betul-betul sempit. Kawan, kejujuran. Tapi Allah pesankan, wa kunu ma'as-shadiqin. Tetaplah anda bersama dengan orang yang jujur. Jangan pernah dusta. Sehingga remeh-remeh gak boleh dusta. Jangan pernah dusta walaupun remeh. Walaupun remeh, jangan dusta. Bagaimana Nabi mendidik orang tua jujur? Pernah ada orang tua bilang, nak kesini, tak kasih. Kata Nabi, kamu mau ngasih apa? Ngasih dia Rasulullah. Kalau kamu tidak ngasih ketika dia kesini, kamu mengajarkan kedustaan. Kamu telah mengajari anak-anakmu berdusta. Nabi ingatkan, tidak boleh seorang dia ini berdusta dengan siapapun. Termasuk dengan pitik ayam. Hantu kur. Oh, ayamnya tuh melayu itu, enggak ada apa-apa. Dikira jagung, mau dipiuri jagung, sehingga ayam-ayam datang tertarik. Enggak boleh antum buat tipu-tipuan kayak gitu juga. Sehingga harus jujur. Nabi ajarkan kejujuran. Maka seorang muslim, dusta itu aib. Dusta itu aib. Kemudian juga mereka tuduh Muhammad dan para sahabatnya itu paling cuben. Apa? Pengecut. Ikhwan, selama 10 tahun di Madinah, jihad itu terjadi berapa kali? Siapa yang paling benar? Berkali-kali. Berapa kali? Berkali-kali. Iya, berapa kali? Berapa kali? Sekitar 28 atau 29 kali. Kalau itu dibagi 10 tahun, sebenarnya setahun berapa kali? 2 sampai 3 kali. Perang setahun 2 sampai 3 kali, itu membutuhkan keberanian. Para sahabat ini orangnya semuanya pemberani. Bahkan Khalid bin Walid, kalau dia mendatangi musuh, apa kata Khalid? Kepada para musuh, jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Kira-kira kalau antum ngadepi musuh sing dia itu sing digoleki mati, gila ora? Gelut sama orang sing digoleki mati. Kalau dia mati untung, kalau dia hidup mulia. Padahal ini yang dicari hidup. Maka musuh-musuh zaman dulu gemeter kalau berhadapan dengan ini para sahabat Nabi. Qafilah, bagaimana orang munafik mengatakan Nabi dan para sahabatnya pengecut? Nabi itu orangnya pemberani. Saat pernah satu peristiwa, para sahabat semua ketakutan. Mereka berlindung di balik Nabi. Nabi pemberani. Maka tidaklah ucapan itu keluar kecuali dari orang yang benci kepada Nabi. Ikhwan, hati-hati ungkapan-ungkapan kebencian dari lisan-lisan kita. Contoh umpamanya, orang yang mengatakan kita mari kembali kepada Quran, cukup kita kembali kepada Quran, goblok katanya. Ini ucapan ini karena kebencian dia kepada untuk betul merujuk pada Quran atau apa maksudnya? Orang jenggotan tambah dawa tambah goblok katanya. Ini orang itu karena kebenciannya atau karena dia ingin apa? Kalau dia menunjukkan kebenciannya, ikhwan, tidaklah benci kepada syariat Islam kecuali orang kafir atau orang munafik. Enggak ada yang lainnya. Kafir atau munafik. Kalau dia mengaku Islam, benci dengan ajaran Islam, dia munafik. Serendah-rendahnya seorang mukmin, dia tetap ada kecintaan kepada Islam. Sehingga ada sebagian orang, saya ini memang bajingan dan anaknya bajingan, tapi kalau agama dihina, oh dia muntah. Itu menunjukkan dia ada, masih ada kecintaan kepada Islam, ada penghormatan kepada Islam, imannya masih hidup dalam hatinya itu. Sehingga ada orang menghina agama, dia siap untuk menjadi tumbalnya karena dia memiliki keimanan dan agama adalah segala-galanya buat dia. Kemudian yang ke 3, merasa senang dengan kekalahan Islam dan merasa benci dengan tersebar dan menangnya Islam. Iya. Yang ketiga, al-fahu bihazimatil Islam au karahiyatu intisari dini. Gembira kalau Islam kalah. Ini kaum muslimin kalah. Kemudian sedih, benci kalau muslimin menang. Islam, ikhwan, keimanan kita tentu akan senang kalau Islam itu muncul, kaum muslimin menang. Dan kita sedih kalau kaum muslimin terhina, kalah. Di antara tanda kemunafikan itu, dia senang kalau orang-orang Islam itu dia hancur. Orang Islam itu dia kalah. Dan senang kalau orang Islam dan benci kalau Islam itu menang. Khotibillah, dalam sejarah orang-orang munafik selalu bersekongkol kepada dengan musuh. Peristiwa Masjid Dirar, gimana kisahnya? Hah? Masjid Dirar. Apa itu Masjid Dirar, ikhwan? Masjid Dirar, apa artinya Masjid Dirar? Hah? Ya apa artinya Masjid Dirar, apa Masjid Dirar? La dararo wa la diraro. Hah? Masjid yang dibangun untuk menimbulkan madharat atau untuk menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin. Masjid Dirar ini yang membangun orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan waktu masjid ini selesai dibangun, orang munafik datang kepada Nabi, kalau sekarang bahasanya itu minta untuk diresmikan. Minta untuk diresmikan dengan sholat di situ. Tapi Nabi waktu itu sibuk mau berangkat perang, nanti aja, kata Nabi. Ah, masjid ini dibangun atas kerjasama antara orang-orang munafik dengan Amir Al-Fasik, Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik ini dulu orang Medina yang dia sangat benci kepada Nabi. Ketika datang Nabi, dia pergi ke ini negeri lain. Lalu dia nyambung dengan orang-orang munafik yang masih di Madinah kerjasama untuk membuat masjid sebagai markas mereka yang dipakai untuk markas menimbulkan mudharat bagi muslimin, tapi bentuknya masjid. Maka Allah katakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala jurufin harin fanhara fi jannama. Apakah orang yang membangun masjid Quba, ini Nabi dan para sahabat yang bangunnya, yang membangunnya di atas dasar takwa dan mencari ridhonya Allah, itukah yang lebih baik? Atau orang yang membangun masjid dibangun di atas kekafiran? Amman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala jurfin harin fanhar fi jannama. Yang dia membangun bangunan di pinggir jurang, yang kemudian bangun itu langsung longsor sampai ke lembah Jahannam bersamanya. Ayat ini berkaitan dengan kisah dua masjid yang dibangun. Satu masjid Quba, dibangun di atas asas takwa dan ridhonya Allah Ta'ala, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang satu masjid Dilar, yang dibangun di atas asas kekufuran, yang tujuannya masjid dan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu. Masjid ini katakan masjid diror untuk menimbulkan bahaya, dibangun di atas kekafiran untuk memecah belah kaum muslimin sebagai markas mereka untuk mengintai muslimin yang mereka dulu adalah orang yang memang kafir sejak zaman dulu. Alhamdulillah, orang munafik senantiasa bersekongkol dengan orang kafir untuk menghancurkan Islam. Sampai zaman sekarang, yang menjadi pintu-pintu penyebab masuknya musuh menguasai muslimin itu orang-orang munafik. Tartar, pasukan Tartar yang membantai muslimin paling dalam sejarah, paling banjir darah Baghdad, sampai orang-orang muslim yang naik ke pihak dikejar sembelih sehingga darah mengucur dari atap-atap rumah. Siapa ikhwan yang menjadi pintu pengkhianatan? Yaitu At-Tusi, seorang Syiah Rafidhah yang diangkat sebagai pegawainya khalifah, tapi malah berkhianat. Dan sampai sekarang pengkhianat-pengkhianat itu selalu datang dari orang alul bid'ah seperti itu, sehingga bersama dengan orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Qanibillah, maka di antara kufur akbar adalah itu senang kalau Islam itu hancur, sedih kalau Islam itu menang. Terus, orang yang melakukan perbuatan lima besar ini akan mendapatkan azab yang lebih berat dari orang-orang kafir, karena bahaya mereka adalah lebih besar. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fi dharril asfal minan nar walantajidalahum nasira. Ya, beliau katakan sebagai catatan akhir tentang kemunafikan ini, wasahibun nifaq azabuhu ashad minal kuffar wa khatruhu aqdam. Orang-orang munafik ini azabnya lebih keras dibandingkan orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka, bagian intip, bagian bawah. Karena memang paling berbahaya bagi muslimin. Maka dikatakan wa khatru aqdam, bahayanya lebih besar. Kenapa? Karena dia musuh dalam selimut atau musuh dalam pagar. Kalau orang kafir di luar pagar, jelas mereka musuh, garisnya jelas. Tapi orang munafik ini di dalam, ya ini pagar, dalam selimut, duri dalam daging, sehingga betul-betul merepotkan kaum muslimin. merepotkan kaum muslimin. Terus? Karena itu, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah bercerita tentang orang-orang kafir hanya 2 ayat. Sedang tentang orang-orang munafik dengan 13 ayat. Kita menyaksikan orang-orang sufi yang notabene ada. Ya. Walihada wasafallahu al-kafirina bi ayatain. Oleh karena itulah, karena bahayanya orang munafik ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang kafir itu dengan 2 ayat. Di surat Al-Baqarah di awal-awal tentang orang kafir Allah bicara dengan 2 ayat. Tentang orang munafik, wa wasafal munafikin bi salasati asyar ayat. Bicara tentang orang munafik dengan 13 ayat. Karena orang-orang munafik perlu dibongkar sifat-sifatnya sejelas-jelasnya. Maka yang paling dikhawatirkan orang munafik itu yaitu turunnya ayat yang membongkar karakter mereka. Yahdarul munafikina ayunazzala alihim suratul. Orang munafik selalu teratapan. Tahu teratapan? Hah? Antum kalau pakai pas di jalan raya pakai mobil atau motor, enggak bawa SIM atau enggak bawa helm, polisi ra ngopo-ngopo teratapan. Padahal enggak ngapa-ngapain. Teratapan. Teratap. Dikira mau nilang dia. Orang munafik ini begitu. Setiap turun ayat itu teratapan terus. Mbok-mbok ayat yang turun membongkar nifak dia. Khawatir terus. Wa narasufiyah muslimin yusalluna wa yasumun walakin hatruhum azimun haitu yufsiduna aqaidal muslimin wa yubihuna du'a ghairillah alladhi huwa min asyirkil akbar wa yaqiduna anna allaha fi kulli makanin wa yanfauna uluwallahi ala arshi mukhalifina al-Quran wal-hadith. Kita melihat orang-orang sufiyah dari kalangan kaum muslimin, sufiyah yang mereka muslim, sufi-sufi, mereka ini nampak sholat, nampak puasa, tapi bahayanya besar. Kenapa? Merusak akidah kaum muslimin. Keyakinannya tentang kuburan, keyakinannya tentang para wali, merusak akidahnya, merusak semuanya itu. Membolehkan berdoa kepada selain Allah, padahal berdoa kepada selain Allah itu merupakan syirkun akbar, syirik yang besar. Berkeyakinan Allah di semua tempat, kemudian menolak ketinggian Allah di atas arsy-Nya, menyelisih Quran dan hadis, intinya punya akidah-akidah sesat, menggerakkan manusia untuk ke kubur-kubur. Sangat bangga kalau sudah kemput keliling kubur sak Jawa dikelilingi, bangga seakan-akan itulah prestasi ketakwaan atau derajat kewalian. Senior kemudian pembesar itu kalau sudah keliling kemput khatam kubur-kubur yang ada itu, oh, menganggap senior kelas kakap. Walah, kamu kuburnya belum seberapa keliling, saya sudah kemput. Wah, bangga dengan kemput tamat khatam dengan semua kuburan yang ada. Ini kesyirikan dan ini yang mereka banggakan. Kawan, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Kita cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Ikhwan, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.